Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wala wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala babu sifatil adzan. Wa rahimahullahu taala Imam Muslim dia akan menyebutkan di antara kaifiyah adzan dengan tarji', dengan ulang syahadatain. Qala rahimahullahu taala haddatsani Abu Qassan Al-Misma'i Malik ibnu Abdul Wahid wa Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hanbali Al-Rahawi. Qala Abu Qassan haddatsana Mu'adz wa qala Ishaq akhbarana. Kita tahu Ishaq bin Rahawi itu senantiasa ya mulazim dalam meriwayatkan dengan akhbarana. Akhbarana Mu'adz ibn Hisham sahib Al-Istawai. Qala haddatsani abi an Amir al-Ahwal al-Makhul an Abdullah bin Mukhairiz an Abi Mahdura radhiyallahu anhu. Imam Nawawi rahimahullahu taala Abu Mahdurah adalah Qurasyi Jumahi. Aslama ba'da Hunain. Beliau masuk Islam setelah perang Hunain. Wa kana min ahsanin nas sautan. Ya, beliau di antara orang yang paling bagus suaranya. Tawfi Abi Makkah radhiyallahu anhu sana 59, meninggal di Makkah di tahun ke 56 Hijriah. Ia nama beliau Samurah. Wakil Aus, wakil Jabir. Ia menyatakan juga Sulaiman bin Samurah, tapi yang kuat dari Imam Nawawi adalah Samurah. Abu Mahdurah adalah Samurah. Rabi'ah radhiyallahu anhu anna nabiyallah 'allamahu hadzal adzan. Wa sana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau tata cara sifat adzan ini, yaitu Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Thumma ya'udu, kemudian mengulang lagi syahadat dengan pelan. Wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang namanya tarji', yang mengulang kembali dua kalimat syahadat dengan pelan. Setelah dibaca keras, dibaca pelan. Thumma ya'udu wa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, hayya as-salah maratain, hayya al-falah maratain, zad Ishaq Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, atau rahimahullahu taala, fi hadzal hadis hujjatun bayyinatun wa dalalatun wadhihatun lima dhabi Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa jumhur ulama anna tarji' bil adhan thabitun masru'. Hadis ini menunjukkan adalah hujjah yang jelas, dalil yang sangat terang yang menguatkan mazhab Malik wa Syafi'i dan Ahmad wa jumhur ulama bahwasanya tarji' yang mengulang dua kalimat syahadah dengan pelan ketika adzan adalah thabitun masru', ada dalam sunnah dan termasuk amalan yang masru'. Ya, tarji'. Qala Muslim rahimah qala Ibnu Nawawi rahimahullahu taala babu istihbabi ittikhadhi muadzinaini lil masjidil wahid. Bab dianjurkan menetapkan dua muadzin di satu masjid. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an Nafi' an Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muadzinan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki dua muadzin di Masjid Nabawi, Biladun wa Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Yang pertama Bilal, yang kedua adalah Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ibnu Umair qala haddathana Abi qala haddathana Ubaidullah qala haddathana Qasim an Aisyata mislah. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi hadal hadith fawaidu. Hadis ada beberapa faedah, minha yang diantaranya adalah jawazu wasfil insan bi'aibin fihi lita'rif wa maslahatin tatarattabu alaihi la ala qasdi tanqis wa hadha ahad wujuhil ghibah al-mubahah wa sitatul mawadi'. Dan hadis ini menunjukkan boleh seorang mensifati seseorang dengan aib yang ada padanya. Di sini Ibnu Ummi Maktum yang buta al-a'ma. Boleh. Kalau ditarif, kalau dalam rangka ta'rif untuk mengenalkannya, ya menjelaskan siapa yang maksud dengan ta'rif, dengan menyebut aibnya. Atau untuk satu maslahat yang ada ketika kita sebutkan aib tersebut. La ala qasdi tanqis, bukan dalam rangka menghinanya, melecehkannya. Kembali kepada niat. Dan ini kata beliau, menyebut aib seseorang dalam rangka ta'rif karena ada satu maslahah, ini termasuk satu dari macam-macam ghibah yang dibolehkan. Dan itu ada 6 tempat yang mungkin pernah antum baca dalam kitab Adatul Salihin. Juga kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau terangkan dalam kitab Al-Adhkar, waqad bayyantuha bidala iliha wadihatan di akhir kitab Al-Adhkar. Kemudian di antara faedah hadis ini kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, wa bihadzal hadis istihbab ittihad muadzinaini li masjidil wahid. Dan hadis ini menunjukkan disunahkan, dianjurkan untuk menunjuk, menetapkan dua muadzin di satu masjid. Yuadzinu ahaduhuma qablatul fajr, yang satu adzan sebelum fajr, adzan pertama, wal akhar yang lain inda tulu'ihi, ketika sudah terbit fajar, ketika masuk waktu subuh, kemakan Bilal wa Ibnu Maktum yaf'alani, sebagaimana Bilal dan waktu melakukannya. Di zaman beliau, selain Bilal dan Ibnu Maktum juga ada beberapa muadzin yang lain. Ya, Bilal dan Ummi Maktum itu muadzin Rasul di Madinah. Kemudian Abu Mahdzurah muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Yang lain Sa'ad al-Quradhi. Sa'ad al-Quradhi juga adzan Rasulullah sallallahu beberapa kali di Quba. Di Quba. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, babu jawazi adzanil a'ma idza kana ma'hu basyirun. Bab boleh adzannya seorang buta jika ada yang bersama dia basyir, yang bisa memberikan bimbingan tentang telah masuknya waktu salat. Qala Muslim rahimahullahu taala haddatsani Abu Quraib Muhammad bin Ala al-Hamdani qala haddatsana Khalid yani Ibn Makhrad an Muhammad ibn Ja'far al-Haddath an Hisham an Abihi, ini Urwah, Hisham bin Urwah Nabiin Urwah. An Aisyata qalat kana Ibnu Maktum yu'adzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Maktum beliau biasa azan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah seorang muadzin Rasul, wa huwa a'ma. Ini syahidnya wa huwa a'ma, padahal beliau adalah seorang yang buta. Lalu hadatsana Muhammad Ibn Salamah al-Muradi, qala hadatsana Abdullah Ibn Wahab an Yahya bin Abdullah wa Sa'id bin Abdurrahman an Hisham bi hadzal isnad mislahu. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa maqsudul bab anna adzan al-a'ma sahih wa huwa jaizun bila qarahatin idza kana ma'ahu basir kama kana Bilal wa Ibnu Maktum. Maksud bab adalah adanya seorang yang buta itu sahih. Adanya seorang buta sahih, dan ini jaizun, boleh bila karoha, ya, tanpa ada kemakruhan boleh, dengan catatan idza kana ma'ahu basir, ada bersama dia basir, yang membimbing, memberitahukan tentang masuknya waktu salat. Allah alam bisawab, insyaallah. Jazakumullah khair.